apa yang dahulu sudah kita baca dari Kitabul Fitan wa Asyaratis Sa'ah yang disarikan dari Sahih Muslim. Kitab tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya kita sudah menyebutkan apa yang berkaitan dengan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan juga para sahabat, mereka juga saling bermuzakarah, saling mengingatkan ya tentang hari kiamat. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 tanda yang merupakan tanda-tanda besar akan semakin dekatnya hari kiamat. Innaha lan taquma as-sa'ah hatta taruna qablaha 10 ayat. Sungguhnya kalian atau hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian menyebut atau melihat 10 tanda. Ibnu menyebutkan di antaranya adalah dukhan, asap, dan dajjal, dan hewan, binatang, kemudian terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terjadinya 3 penenggelaman di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Dan yang terakhir yang disebutkan dalam hadis tersebut yaitu api yang keluar dari Yaman. Dan kita sudah membaca hadis tersebut pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada malam hari ini ya mungkin kita akan menyebutkan ya tentang dukhan dan dajjal. Ya dukhan ini asap. Ya. Ini adalah asap yang sebenarnya. Di mana asap tersebut akan meliputi manusia, sehingga semua manusia melihatnya. Di semua manusia melihat asap tersebut. Dan inilah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang diberi nama dengan tanda ini. Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Dukhan, asap. Kalau mendengar bahasa Arab syurubud dukhan, bukan minum asap, tapi merokok. Syurubud dukhan, syurub artinya kan minum, dukhan artinya asap. Bukan minum asap, tapi maksudnya di situ adalah merokok. Jadi kalau umpamanya mendengar ma hukmu syurubud dukhan, apa hukumnya merokok, bukan apa hukumnya minum asap. Bahasa Arabnya merokok syurubud dukhan. Allah Ta'ala berfirman, "Fartaqi bi yawma ta'ati as-sama'u bi dukhanin mubin." Ya, maka tunggulah hari di mana langit itu datang dengan membawa asap yang nyata. Ya, asap yaghshan nas, yang meliputi manusia. Hada azabun alim, inilah azab yang pedih. Jadi asap yang merupakan tanda dari tanda hari kiamat itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Hanya saja para ulama mereka berselisih pendapat, baik yang terdahulu maupun yang belakangan. apakah asap tersebut sudah terjadi, artinya sudah lewat, sudah pernah ada, ataukah belum? Nanti di akhir zaman baru kemudian ada asap tersebut. Para sahabat pun juga berselisih. Ya, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan juga beliau ini diikuti oleh sebagian ulama dan bahkan juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang merupakan syuyukhu atau syaikhul mufassirin, ya. Ya, Ibnu Jarir itu adalah syaikhnya para ahli tafsir. Artinya hampir semua ahli tafsir bersandar kepada tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, yang dikenal dengan tafsirnya tafsir At-Tabari. Ya, bahkan Ibnu Katsir punya tafsir Tafsirul Quran Al-Azim, itu juga meringkas dari tafsirnya Imam Ibnu Jarir ya At-Tabari. Ya, beliau mengatakan bahwa ini Ibnu Mas'ud, bahwa asap itu sudah terjadi, sudah lewat, dan itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada riwayat yang menyebutkan hal tersebut, yaitu ketika mereka menemui Ibnu Mas'ud, maka dia mengatakan, ayuhan nas, man 'alima syai'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Ya, siapa yang, wahai manusia, siapa yang mengetahui sesuatu, maka hendaklah dia berucap dengannya, dan siapa yang tidak tahu, maka hendaklah dia mengucapkan Allahu a'lam. Ya, riwayat ini atau asar ini ia berkenaan dengan pertanyaan kepada beliau tentang asap yang dimaksud dalam ayat. Maka beliau mengatakan seperti itu, ya, siapa yang tahu sesuatu, hendaklah dia berucap dengan apa yang dia tahu, dan siapa yang tidak tahu, maka hendaklah dia mengucapkan Allahu a'lam. Dan ini kaidah yang harus selalu dipegangi. Kalau tahu, ya katakan sesuai dengan ilmu yang ditahu. Kalau tidak tahu, ucapkan Allahu a'lam. Bahkan ya, salaf mengatakan Allahu a'lam itu adalah nisful ilm. Seorang mengatakan saya tidak tahu, itu adalah setengah dari ilmu. Ya, dan ini dibacakan ke talib, penuntut ilmu, ya, santri, siswa, ya, akhirnya jawaban yang tidak ditahu ditulisi Allahu a'lam, dapat setengah. Ya. Cara katanya, Ustaz, Allahu a'lam nisful ilm. Allahu a'lam itu adalah setengah dari ilmu. Daripada saya kosongkan, mending saya tulisi Allahu a'lam. Akhirnya jadi dalilnya juga. Ya, karena itu tentang hari kiamat, tanda-tandanya, kapan terjadinya, maksudnya dari tanda-tanda tersebut, ya tidak bisa diterka-terka saja. Ya, main hitungan matematika. Umur umat Islam sekian, sekian, dan sekian. Oh, berarti sekarang kita sudah berada di akhir zaman dan tidak lama lagi ya sudah mau kiamat. Ya, memang betul. Bahkan dari zaman Nabi saja, Nabi SAW mengisyaratkan kiamat itu seperti ini. Ya, jaraknya antara panjangnya telunjuk dengan jari tengah. Ya, apalagi sekarang. Ya, tapi tidak bisa dihitung secara matematika. Apalagi kalau apa yang dia sampaikan itu tidak bersandar pada dalil. Karena sungguhnya berbicara tentang hari kiamat itu berbicara tentang yang gaib. tidak bisa disebutkan kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu sekarang ya, ada orang yang menakut-nakuti umat ya, dengan membacakan apa namanya riwayat-riwayat, walaupun kadang ya ada yang mengucapkannya di kalangan salaf, tapi kalau itu tidak ada dalilnya tidak bisa ditentukan ya, bahkan tidak boleh disampaikan ya, karena itu lemah ya, apalagi menakut-nakuti umat dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Ya, adanya hal seperti itu menyebabkan orang mentakwil kejadian-kejadian. Oh, ini sudah terjadi seperti ini. Wah, tidak lama lagi kayaknya. Oh, ini sudah terjadi di sini. Ah, betul ini. Ya, siapa yang menyampaikan seperti itu? Ya, dari mana ilmunya? Wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Ya, mereka menerka-nerka perkara ghaib dari tempat yang jauh. Karena itu berbicara tentang hari kiamat, ya haruslah dilandasi dengan ilmu. Karena itu di sini Ibn Abbas atau Ibn Mas'ud, ya beliau mengatakan seperti itu. Siapa yang tahu dia bicara dengan ilmu, yang tidak tahu diam atau ucapkan Allahu a'lam. Ya ini terjadi ya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika Rasulullah menyeru, memanggil Quraisy untuk masuk Islam. Akan tetapi mereka tidak mau menjawab seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau berlambat-lambat dari menyambut seruannya dan tidak mau, bahkan tidak mau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah saya, bantulah saya untuk mengalahkan Quraisy ini dengan 7 perkara sebagaimana 7 yang ada pada Nabi Yusuf. Apa maksudnya di sini 7 yang ada di zaman Nabi Yusuf? Ya, kekeringan selama 7 tahun. Akhirnya Quraisy ditimpa kekeringan. Ya, selama 7 tahun. Ya, bukan 7 tahun, maksudnya ditimpa kekeringan. Ya, dikabulkan doanya Nabi. Maka mereka pun kehabisan segala sesuatu. Bahkan ada yang memakan bangkai, kulit, dan akhirnya mereka kelaparan. Saking laparnya, maka seorang itu ketika menatap ke langit, langit itu terasa seperti asap disebabkan rasa lapar yang sangat. Jadi mereka melihat langit, langit itu asap karena laparnya. Ya inilah yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ya ada pun yang lain tidak berpendapat seperti itu, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud dan Abdullah Ibnu Abbas. Dan Abdullah Ibnu Abbas ya dulu juga digelari dengan apa? Terjemahan Al-Quran. Dialah yang paling pandai menafsirkan Al-Quran. Ya beliau berpendapat bahwa asap itu belum terjadi. Dan ini juga pendapat yang dipegangi sebagian ulama. Dan tidak diragukan bahwa yang razi bahwa asap itu belum terjadi. Dia akan datang ya di akhir zaman. Karena telah datang hadis dari Hudzaifah bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan, inna min asyratis sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib yamkuthu fil ardi 40 yawman fa ammal mu'minu fayusibu minhu shibha zukkam wa ammal kafir fa yakunu bimanzilati sakran yakhruju dukhanu min anfihi wa ainaihi wa udunaihi wa duhurihi. Di hadis tentang asap dari Hudzaifah, Nabi SAW mengatakan, sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah asap yang la'u ma bainal masyriqi wal maghrib, yang memenuhi timur dan barat. Jadi asapnya itu merata. Karena dalam Al-Quran dikatakan yaghshannas, meliputi manusia, artinya semua. Dan asap itu akan tinggal di bumi selama 40 hari. Ini arba'ina yauman. Jadi ini asap yang nantinya akan terjadi di akhir zaman. Fa'amal mu'min, ya adapun seorang mu'min, fayusibu minhu shibha zukkam. Kalau orang beriman, ya kata dikatakan hadza adzabun alim. Ini adalah azab yang pedih. Kalau orang beriman, dia hanya batuk-batuk saja. Batuk. Ya, zukam. Zukamun bahasa Arab artinya batuk. Zukam. Yang berbeda dengan orang kafir, ya betul-betul azab yang pedih. Maka mereka itu bimanzilati as-sakran. Mereka seperti orang sakran, sakir. Sakran artinya mabuk. Ya pernah lihat orang mabuk? Ya kita seringnya lihat orang mabuk. Ya seperti itu. Ya orang kafir seperti orang mabuk. Ya. Kalau mukmin hanya seperti orang batuk-batuk saja. Yakhruju ad-dukhanu min anfihi. Asap itu keluar dari hidung. Wa ainaihi, dari kedua mata. Wa udhunaihi, telinganya juga. Wa duburi, bahkan dari duburnya. Ini orang kafir. Walaupun ayat ataupun hadis-hadis ini jadi perselisihkan. Adapun Al-Imam Al-Qurtubi, ya maka beliau berpendapat bahwa semuanya bisa digabungkan sehingga derajatnya ya bisa hasan. Dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya beliau menghukumi bahwa semua hadis yang semakna dengan hadis ini semuanya lemah. Akan tetapi kata beliau, ini menunjukkan bahwa hadis-hadis ini ada asalnya. Jadi intinya bahwa asap itu benar-benar ada. Ya bagaimana sifatnya? Ya tadi ada hadis yang menjelaskan, ya walaupun diboiskan oleh sebagian ulama, tapi ada juga yang menganggapnya itu ya sabit. Ya ada asalnya dari ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi para ulama ada yang mengatakan bahwa asap yang ada di zamannya Quraisy itu khusus untuk mereka saja. Jadi tidak meliputi semua manusia. Ya, adapun asap yang disebutkan dalam ayat, ya itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Ya, sebagai tanda ya dekatnya ya hari kiamat. Dan yang rajih ya pendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma. Nah. Itu tentang ya asap. Sekarang ya kita pindah dengan tanda berikutnya itu ad-dukhan, ad-dajjal. Qala al-Imam Nawawi babun fil ayat allati takunu qabla sa'ah ad-dajjal. Bab tentang tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat yaitu dajjal. Ini pembahasannya agak panjang ini. Ya, adapun tanda yang kedua dari hadis yang telah disebutkan yaitu tentang dajjal. Ya, na'udzubillahi min fitnati masihid dajjal. Dan telah datang riwayat-riwayat yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keluarnya dajjal. Adapun kata dajjal kadang disebut dengan al-masih. Al-masih, al-masihud dajjal. Ada yang mengatakan disebut al-masihud dajjal, dikatakan dengan al-masih dikarenakan dia ini yasihu fil ard. Yasihu yakni yatufu. Dia kelilingi, mengelilingi bumi. Karena itu dia disebut dengan al-masih. Kecuali Makkah dan Madinah. Ya, jadi diantang juga lewat. Ya. Dan kata al-Masih ada juga yang mengatakan bahwa bermakna fa'il. Kalian belajar bahasa Arab, al-Masih wazannya fa'il. Fa'il bermakna maf'ul. Jadi al-Masih yani al-Mamsuh. Mamsuh artinya sesuatu yang hilang. Jadi kalau orang hilang pandangannya, hilang penglihatannya, ini buta, orang itu dikatakan fulan mamsuhul ain. Si fulan itu kehilangan penglihatannya. Dan para ulama mereka mengatakan bahwa al-masih itu ada dua. Ada masihu mihnah dan ada masihu minhah wa rahmah. Ada masih mihnah, dia adalah ujian. Ada juga masih minhah wa rahmah, dia adalah pemberian dan rahmat. Adapun dajjal maka dia itu adalah masihu mihnah, dia adalah ujian. Adapun rahmat itu adalah Isa alaihi salatu wassalam. Karena al-Masih ada dua, al-Masih Dajjal dan al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ya, kalau Dajjal itu ujian, tapi kalau Isa itu adalah rahmat. Ya, sama-sama digelari al-Masih. Ya, ada juga yang mengatakan al-Masih, al-Masih dengan kha. Tapi bahasa ini ya tidak benar, menyelisihi dalil-dalil. Jadi kenapa Dajjal dikatakan al-Masih? Karena dia mengelilingi bumi. Ia berjalan. Adapun kata Dajjal itu sendiri itu maknanya adalah kazzab. Wazannya fa'al dajjal. Artinya kazzab. Sangat banyak berdusta. Karena dia menyangka dirinya dia adalah ilah. Sesembahan. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan fasumiya bid-dajjal li'annahu kadzdzab. Dia disebut dajjal karena dia itu pendusta. Karena itu dahulu ahli hadis di antara mereka kalau ditanya tentang rawi fulan bin fulan yang suka berdusta, di antara mereka ada mengatakan fulan dajjal. Iya. Fulan itu dajjal. Walaupun apa namanya jarah dengan kalimat dajjal ini, ya sebagian tidak menerima. Walaupun dia dusta, tidak boleh dikatakan ya dajjal. Dan itu ma'ruf. Jadi kalau orang belajar jarah dan ta'dil, ya itu tahu. Memang dari dahulu kadang kalimat-kalimat itu keras. Kalau kadang tidak diterima, tapi ada yang mengucapkannya para imam. Ada mengatakan fulan syaiton, ya karena saking jengkelnya, saking si fulan itu suka memalsukan hadis, kadang tidak lagi disebut dengan, jadi ya, beri gelaran-gelaran yang menjengkelkan, yang tidak enak. Ya ada yang mengatakan dajjal, fulan dajjal. Jadi kalau sekarang ya, ada yang mendengar tahzir, ya bukan jarawat ta'adil ya, jarawah tahzir, ya itu bahasa itu. Ya. Ya, mereka tidak paham. Walaupun juga ustaz, kadang dia tidak punya riwayat belajar tentang jarah dan ta'adil. Itu bukan pelajaran pemula itu. Dan tidak semua bisa yang mencerna semua itu. Nah, jadi itu dajjal. Sebut dajjal karena dia kazzab. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut dajjal karena dia yughattil ard. Dia menutup bumi. Kecuali Makkah dan Madinah. Sebagian mengatakan yughattil haqqa bil batil. Dia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Sehingga dia jadikan sesuatu yang batil ya seolah-olah itu benar. Dia akan datang. Ada juga yang mengatakan dajjal minad dajjal, minad dajli. Wa huwa talyul ba'ir bil qatiran. Ada yang mengatakan bahwa dajjal atau dajjal itu berasal dari kata ad-dajlu. Artinya kalau ada hewan yang sakit ditimpa penyakit maka diolesi dengan qatiran, minyak ter. Karena itu mereka menyamakan sifatnya. Jadi seolah-olah dajjal itu menutupi kebatilan itu dengan ya kedustaannya itu. Nah, ala kulli hal itulah dajjal. Ya pendusta dikatakan al-masih karena dia mengelilingi apa? Bumi. Nah, ya sekarang kita masuk di sifat-sifat dari dajjal ini. Ya, supaya ditahu yang mana itu dajjal. Ya ada pun sifatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkannya kepada kita supaya kita bisa mengenalnya. Ya bukan kita ya, insya Allah kita tidak dapat. Ya, maksudnya ya umatnya itu bisa mengenali dajjal itu. Ya tapi walaupun tidak terjadi di zaman kita harus ya disebutkan seperti apa itu ya dajjal. Ya dalam as-sahihain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama sinnan, ya berdiri di tengah manusia, fa asna 'ala Allah bima huwa ahla atau bima huwa ahluhu. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan dajjal. Faqala inni la'unzirkumuhu wa ma min nabiyyin illa wa anzarahu qaumahu. Dan sungguh saya benar-benar akan memperingatkan kalian darinya. Dan tidak ada seorang nabi pun melainkan dia memperingatkan kaumnya dari Dajjal ini. Jadi semua nabi, tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi terdahulu juga memperingatkan umatnya dari Dajjal. Laqad anzara Nuhun qaumahu. Sungguh Nuh telah memperingatkan umatnya. Ya, Nabi Nuh sudah memperingatkan umatnya dari Dajjal ini. Padahal jauh sekali zamannya. Walakinni aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Akan tetapi saya akan mengatakan kepada kalian apa yang tidak dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya kepada kaumnya. Nabi juga memperingatkan, tapi ada yang tidak diperingatkan oleh nabi terdahulu. Nabi sebutkan kepada kaumnya. Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laisa bi'a'war. Kalian akan tahu bahwasanya dia itu a'war, buta. Matanya buta. Cicik ya. Buta tapi masih ada matanya, tapi buta. Dia bisa melihat. Wa anna Allah laisa bi'awar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah buta. Kenapa beliau menyebutkan wa anna Allah laisa bi'awar? Nah. Ya karena Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Jadi kalau dia datang mengatakan saya Tuhan, tidak. Kemudian, ya ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya juga semisal Nabi mengatakan bahwa innahu a'war. Buta. Ini yang tidak disebutkan nabi-nabi terdahulu. Dan dalam riwayat Ibnu Umar juga, masih riwayat Imam Muslim, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهران الناس المسيح الدجال. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyebutkan di tengah-tengah manusia tentang Al-Masih Dajjal. Faqala, maka beliau mengatakan, innallaha laisa bi'awar. Sungguhnya Allah itu tidak buta. Ala innal masih dajjal a'warul ainil yumna. Ketahuilah bahwa Al-Masih Dajjal itu buta matanya sebelah kanan. Sebelah mana? Sebelah kanan. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tawfiyah. Matanya itu seperti inab, anggur tawfiyah yang terapung. Jadi anggur terapung, maksudnya itu muncul. Jadi matanya itu ada buta tapi dia muncul keluar. Anda bisa dibayangkan seperti apa? Jadi dia ya sebelah kanan. Dan dari Ibnu Umar juga disebutkan bahwa ketika beliau yang melihatnya di sisi Ka'bah fil manam, dalam mimpi, dalam tidurnya Nabi SAW, ya beliau melihat ya Dajjal ini. Summa ra'aitu wa ra'ahu rajulan. Lalu saya melihat di belakangnya seorang laki-laki. Ja'adan. Ja'ad. Ja'adun. Itu rambut yang kusut. Tidak disisir. Jadi rambutnya acak-acakan. Qotot. Keriting. Au ja'adun qotot. Dia keriting, sudah keriting acak-acakan. tidak terurus. Itu dajjal. A'warul aini al-yumna. Kemudian buta matanya sebelah kanan. Ka'ashbaha man ra'aitu bibni qatan. Dia mirip dengan orang yang pernah saya lihat, yaitu Ibnu Qatan. Ya ternyata ada mirip-miripnya juga. Ya. Nah, Ibnu Qatan, ya dia ini adalah seorang yang berasal dari Bani Khuza'ah. Dia mati di zaman jahiliyah. Dia diberi nama Abdul Uzza Ibnu Qatan. Ya kata Nabi dia mirip dengan orang itu. Jadi Ja'dun Qabat, rambutnya itu keriting dan tidak terurus. Maksudnya ya bagaimana ya? Ya begitulah, ya, keriting kemudian ya, acak-acakan. Maka dikatakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa ini? Dikatakan kepada beliau, Al-Masihud Dajjal. Inilah Al-Masih Ad-Dajjal. Seperti sudah berapa tadi? Matanya buta sebelah kanan, seperti anggur yang terapung. Kemudian keriting, rambutnya acak-acakan, tidak terurus. Nah, dan dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari ada juga tambahan, Fa'idha rajulun ahmar. Dia adalah rajul yang seorang yang ahmar, kemerah-merahan kulitnya. Jasim. Jasim itu kalau ada orang badannya kekar besar, orang itu dikatakan jasim. Ja'adur ra's. Ya kemudian rambutnya keriting. A'waru aynihi al-yumna. Kemudian buta matanya sebelah kanan. Ya, ka'anna aynahu aynabatun tasiyah. Matanya itu seperti anggur yang terapung. Lalu dikatakan siapa ini? Ad-Dajjal. Inilah Ad-Dajjal. Dan yang paling serupa dengan dia adalah Ibnu Qatan. Ini ya ciri-ciri dari ya Dajjal. Kita bisa melihat orang ciri-cirinya serupa, wah ini mirip Dajjal ini. Wah, yang sampai seperti itu, ya tidak boleh. Nah, kemudian dari riwayat dari Anas bin Malik yang juga menyebutkan sifat dari Dajjal ini. Bagaimana bentuknya? Ya di sini dikatakan wa inna ad-dajjala mamsuhul ain. Kalau tadi a'war, sekarang mamsuh. Alaiha qasaratun ghalidha. Di matanya itu ada qasarah. Yaitu daging yang berada di mata, di kelopak mata. Jadi ada kayak daging. Itu yang dikatakan tadi, inabatun tosia, seperti anggur yang terapung karena dia muncul matanya itu. Ada semacam daging. Takunu fi muqaddimatil ain. Yang warnanya itu merah hampir hitam. Merah tua ya, merah pekat, hampir mendekati hitam. Ini diantara sifat dari atau bentuk ciri-ciri dari Dajjal itu. Tapi dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa matanya itu yang buta sebelah kiri. Matanya buta sebelah, ya sebelah kiri. Tapi para ulama mengatakan ini tidak bertentangan. Jadi bukan berarti ketika disebutkan yang kanan itu akwar, kemudian yang kiri itu sehat. Tidak. Memang kedua matanya itu seperti itu. Cuma yang sebelah kanan itu tidak bisa lagi melihat sama sekali. Sedangkan yang kiri itu masih ada, tapi sebagaimana dikatakan di sini, ya masih ada cahayanya, artinya masih bisa, masih berbentuk mata. Tapi jelek juga. Kalau yang kanan memang tidak, sudah seperti itu tadi. Jadi para ulama yang menggabungkan dua riwayat tersebut. Jadi tidak ada pertentangan. Jadi yang kanan buta sama sekali, bahkan tadi muncul, ya sedangkan yang kiri itu mamsuh saja, hilang penglihatannya. Artinya orang mengatakan apa ya? Kalau ada buta tadi masih terbuka matanya. Seperti itu ya. Tapi jelek juga. Di dua-duanya matanya jelek. Nah, itulah ya tentang sifat atau ciri-ciri dari Dajjal. Kemudian disebutkan di sini di riwayat Imam Abu Dawud bahwasanya Dajjal itu mutaba'idun baina saqaini wa ma bainal faqidain. Atau disebutkan di sini innal masih ad-dajjal rajulun qatir afhaj. Sungguhnya Dajjal itu adalah seorang yang pendek. Pendek ya. Afhaj maksudnya mutaba'idun baina saqaini wa ma bainal faqidain. Antara betis dengan pahanya itu berjarak. Besar tapi pendek, berjarak tapi antara betis dengan pahanya itu berjarak. Ya, anda tahu bagaimana? Ya, kalau kita tidak bisa dibayangkan ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan yang Dajjal. Ya, itulah ya ciri-ciri dari ya Dajjal. Kita sudah sebutkan tadi. Kemudian dalam riwayat berikutnya, ini riwayat Imam Muslim. Innahu maktubun baina ainaihi kafir. Sungguhnya Dajjal itu tertulis di antara kedua matanya itu kafir. Yaqra'uhu man kariha amala au yaqra'uhu kullu mu'min. Bisa dibaca oleh siapa saja yang membenci perbuatannya atau orang mukmin bisa membacanya. Jadi yang bisa membacanya hanya orang beriman saja. Dalam riwayatnya Anas disebutkan ad-dajjalu maktubun baina ainaihi kafara ay kafir. Bahwasanya Dajjal itu tertulis di antara kedua matanya kafara, yakni kafir. Bahkan ya Anas di sini mengeja, dia eja kaf fa ra ya qra'uhu kullu muslim, bisa dibaca oleh setiap muslim. Jadi yang tidak muslim tidak bisa membaca. Bagaimana kalau tidak bisa baca Quran? Tidak lancar baca Quran atau tidak tahu baca Quran? Diajarkan mengaji dari sekarang, jangan sampai ketemu Dajjal. Nah, itu ciri-ciri dari Dajjal. Kemudian dari hadis Hudzaifah juga masih riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ana a'lamu bima ma'a Dajjal minhu. Ma'ahu nahrani yajriyan." Sungguh saya benar-benar mengetahui apa yang bersama dengan Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. ahaduhuma ra'al 'ainu ma'un abyad. Salah satu dari sungai yang dia bawa itu, yang mata melihat bahwa itu adalah air yang jernih, air putih. Wal akhar ra'al 'ain narun ta'ajjaja. Dan mata ataupun yang lain melihat bahwa mata air itu di sungainya tadi ada dua, yang mata air yang pertama lainnya air yang jernih, sedangkan mata air yang kedua itu adalah api yang ta'ajjaja, berkobar-kobar. Fa imma adrakanna ahadan falyatihi aw falyatin nahra alladhi yarahu nara. Maka siapa saja yang menjumpainya, salah seorang di antara kalian, maka dia datangi sungai yang ada apinya. Yang dia lihat itu adalah api. Falyughmid thumma liyuta'tia ra'sahu falyashrab minhu fa innahu ma'un barid. Dia datang, silakan dia ceburkan kepalanya di situ, dia minum api itu. Karena sungguhnya api itu adalah air yang sangat segar. Ini Dajjal. Bayangkan dia bawa air sungai. Satunya api, yang satunya kelihatannya air. Yang api itulah air yang segar, sedangkan air itu azab. Ini diantara ya sifat dari Dajjal. Nah, yang masih ada lanjutannya di sini, insyaallah mungkin bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana Nabi menceritakan Dajjal sampai sahabat itu takut. Mereka menyangka bahwa Dajjal itu sudah ada di balik-balik pohon kurma. Ya, ini ada di sini ya. Sudah digambarkan di sini. Fa'rafa'a wa khafidha. Nabi itu meninggikan suaranya, kemudian merendahkan suaranya. Jadi diceritakan dengan intonasi juga. Sahabat itu jadi takut. Seolah-olah katanya Dajjal ada di balik dari pohon-pohon kurma ini. Nah, naktafi lahuna. Ya subhanakallahumma wa bihamdik. Ya syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Ani jami bana min al-sitani ma zahara minha wa batan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asra da'wan. Alhamdulillahi rabbil alamin.